Bab 2. Pelajaran 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Bagaimana saya bisa kaya? Ya, bisakah ayah katakan bagaimana caranya agar aku bisa kaya? Ayah meletakkan koran yang dibacanya. Mengapa kamu ingin kaya, nak? Karena tadi pagi Ibu Jimmy datang ke sekolah dengan mengendarai mobil Cadillac, dan mereka pergi ke villa mereka di tepi pantai untuk liburan akhir pekan. Jimmy mengajak 3 temannya, tetapi saya dan Mike tidak diajak. Mereka bilang kami tidak diajak karena kami anak orang miskin. Mereka bilang begitu, tanya ayah ragu-ragu. Ya, mereka memang bilang begitu, jawab saya dengan nada sedih. Ayah saya menggeleng-gelengkan kepalanya dengan diam, membetulkan kacamatanya yang menempel di hidung dan melanjutkan membaca koran. Saya berdiri menantikan jawaban. Itu adalah tahun 1956. Saya berumur 9 tahun. Karena nasib, saya masuk ke sekolah negeri yang sama tempat orang kaya menyekolahkan anaknya. Hasil utama perkebunan kota kami adalah tebu. Manajer perkebunan dan orang kota lainnya yang berpengaruh, seperti dokter, pemilik perusahaan, dan bankir, menyekolahkan anak mereka ke sekolah ini, dari kelas 1 sampai 6. Setelah kelas 6, anak-anak mereka biasanya dikirim ke sekolah swasta. Karena keluarga kami tinggal di satu sisi jalan itu, saya pun ke sekolah itu. Seandainya saya tinggal di sisi lain jalan itu, saya pasti akan pergi ke sekolah yang berbeda, dengan anak-anak dari keluarga yang lebih seperti keluarga saya. Setelah kelas 6, anak-anak itu dan saya akan melanjutkan ke SMP dan SMU negeri. Tidak ada sekolah swasta untuk mereka atau untuk saya. Akhirnya ayah saya menurunkan korannya. Saya yakin dia berpikir keras. Begini nak, dia mulai dengan pelan. Kamu ingin kaya. Kamu harus belajar untuk menghasilkan uang. Bagaimana saya menghasilkan uang? Tanya saya. Ya, gunakan otak, bunak. Katanya sambil tersenyum. Yang sebenarnya berarti, hanya itu yang bisa ayah katakan kepadamu. Atau ayah tidak tahu jawabannya. Jadi jangan membuat ayah malu. Membentuk kerekanan. Keesokan paginya saya memberitahu sahabat terbaik saya, Mike, apa yang dikatakan ayah saya. Saya dan Mike adalah anak miskin di sekolah kami karena hal itu memang sudah nasib kami. Seseorang telah menentukan garis batas wilayah sekolah, dan kami terpaksa masuk ke sekolah yang muridnya adalah anak-anak orang kaya. Kami tidak sungguh-sungguh miskin. Tetapi kami merasa miskin karena semua anak lelaki lain mempunyai sarung tangan baru, sepatu baru, sepeda baru, pokoknya semuanya baru. Ibu dan ayah memberi kami kebutuhan dasar saja, seperti makan, tempat tinggal, pakaian. Tapi ya begitulah. Ayah saya selalu mengatakan, jika kamu menginginkan sesuatu, bekerjalah untuk mendapatkannya. Kami menginginkan banyak hal, tetapi tidak ada banyak pekerjaan yang tersedia untuk anak berumur 9 tahun. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan uang? Tanya Mike. Aku tidak tahu, kata saya. Tetapi maukah kamu menjadi partnerku? Dan segera, pada Sabtu pagi, Mike menjadi rekan bisnis pertama saya. Kami menghabiskan pagi itu untuk mencari ide bagaimana mendapatkan uang. Ada kalanya kami membayangkan dan membicarakan orang-orang hebat yang sedang bersenang-senang di villa tepi pantai milik keluarga Jimmy. Agak menyakitkan, tapi itu bagus, karena itu memberi kami inspirasi untuk terus memikirkan cara menghasilkan uang. Akhirnya, siang hari itu, secerca cahaya menerangi benak kami. Mike mendapat gagasan yang diperoleh dari sebuah buku ilmu pengetahuan yang pernah dibacanya. Dengan penuh kegembiraan, kami berjabat tangan, dan kami sekarang mempunyai sebuah bisnis. Selama beberapa minggu selanjutnya, Mike dan saya mendatangi rumah tetangga, mengetuk pintu, dan meminta apakah mereka mau menyisihkan tup pasta gigi untuk kami. Meskipun memandang kami dengan penuh tanda tanya, banyak orang tua mengabulkan permintaan kami sambil tersenyum. Sebagian bertanya, apa yang hendak kami lakukan dengan tup itu? Dan jawaban kami singkat, maaf, kami tidak bisa memberitahu Anda. Ini rahasia bisnis. Ibu saya semakin menderita setiap minggunya. Kami memilih sebuah tempat di samping mesin cucinya sebagai tempat kami akan menimbun bahan mentah kami. Dalam kotak kardus berwarna coklat yang dulu digunakan untuk menaruh botol saus tomat, tumpukan cup pasta gigi bekas kami semakin bertambah. Akhirnya ibu saya mengambil tindakan tegas. Memandang tumpukan cup pasta gigi bekas yang berantakan dan kacau yang kami kumpulkan dari para tetangga telah mengusiknya. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya. "Saya tidak mau dengar lagi kalau ini bisnis rahasia. Saya sudah bosan. Kalian harus segera membereskan semua ini atau saya yang akan membuangnya." Mike dan saya mencari dalih dan memohon. Menjelaskan bahwa kami akan segera mempunyai cukup materi dan segera mulai produksi. Kami memberitahu ibu bahwa kami masih menanti satu keluarga tetangga untuk menghabiskan pasta gigi mereka, sehingga kami mempunyai cukup tup. Akhirnya ibu memberi perpanjangan waktu 1 minggu. Saat untuk berproduksi semakin dekat, tekanan makin tinggi. Rekan pertama saya, Mike, sudah diancam dengan surat pengusiran dari ruang gudang kami oleh ibu saya sendiri. Menjadi tugas Mike untuk memberitahu tetangga untuk mempercepat pemakaian pasta gigi mereka dengan mengatakan bahwa dokter gigi mereka menginginkan mereka menggosok gigi lebih sering. Saya mulai merencanakan proses produksi. Sesuai jadwal, produksi mulai 1 minggu kemudian. Ayah bersama seorang teman datang menengok 2 anak berumur 9 tahun di depan pintu garasi sibuk memproduksi sesuatu. Bubuk putih bertebaran di mana-mana. Di atas meja panjang terdapat kotak-kotak, kardus susu dari sekolah, dan alat pemanggang keluarga kami penuh dengan batu bara yang terbakar merah membara. Ayah memasuki halaman dengan hati-hati, memarkir mobil dengan baik karena jalur produksi kami memblokir garasi. Ketika ayah dan temannya makin dekat, mereka melihat sebuah tungku baja berisi tup pasta gigi yang sedang dicairkan di atas tumpukan batu bara. Pada masa itu, pasta gigi belum menggunakan tup plastik seperti sekarang. Tup terbuat dari timah. Karena itu setelah dibakar, tup itu akan menetes ke dalam tungku baja yang kecil, melumer sampai menjadi cairan. Kemudian dengan pencapit tungku milik ibu, kami menuangkan timah cair itu melalui sebuah lubang kecil pada kotak-kotak susu. Kotak susu itu diisi penuh dengan gips kapur. Bubuk putih yang berserakan adalah gips sebelum kami campur dengan air. Karena tergesa-gesa, tanpa sengaja saya menjatuhkan kantong yang berisi gips sehingga pecah dan bertebaran seperti badai salju. Kotak susu itu adalah tempat untuk cetakan gips tersebut. Ayah dan temannya mengamati ketika kami dengan hati-hati menuangkan timah cair itu melalui sebuah lubang kecil di atas gips kapur berbentuk kubus. "Hati-hati," kata ayah saya. Saya mengangguk tanpa menoleh. Akhirnya setelah dituangkan semuanya, saya meletakkan tungku baja itu dan tersenyum pada ayah. "Kalian sedang bikin apa sih?" tanyanya dengan penuh tanda tanya. "Kami melakukan apa yang ayah katakan padaku. Kami akan menjadi orang kaya," kata saya. "Ya," kata Mike. Sambil menyeringai dan menganggukkan kepalanya, "kami adalah rekan bisnis." "Terus, yang ada di dalam cetakan gips itu apa?" tanya ayah. "Lihat," kata saya. "Hasilnya pasti oke." Dengan sebuah palu kecil, saya mengetuk-ketuk segel yang mengunci kotak cetakan itu. Dengan hati-hati, saya menarik cetakan gips bagian atas dan jatuhlah sebuah logam. "Ya Tuhan," kata ayah saya. "Kalian mencetak uang koin dari timah?" "Betul," kata Mike. "Kami melakukan apa yang ayah katakan pada kami. Kami akan menghasilkan uang." Teman ayah langsung tertawa terbahak-bahak. Ayah saya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Selain api dan sekotak cup pasta gigi bekas, di depannya berdiri 2 bocah laki-laki berlepotan debu putih dan tertawa lebar-lebar. Dia meminta kami untuk meletakkan semuanya dan duduk dengannya di tangga depan rumah kami. Sambil tersenyum, dia menjelaskan dengan halus apa arti kata memalsu. "Impian kami pun hancur." "Maksud Bapak ini ilegal?" tanya Mike dengan suara bergetar. "Biarkan saja mereka mengerjakan itu," kata teman ayah saya. "Mungkin mereka mengembangkan bakat alami." Ayah membelalakan mata padanya. "Ya, ini ilegal," kata ayah saya lembut. "Tapi kalian telah memperlihatkan kreativitas yang besar dan pikiran yang orisinil. Kalian harus maju terus. saya sangat bangga pada kalian. Dengan kecewa, saya dan Mike duduk berdiam diri sekitar 20 menit sebelum kami mulai membersihkan tempat yang sangat kotor dan berantakan karena perbuatan kami itu. Bisnis ini berakhir pada hari pembukaan. Sambil menyapu taburan gips, saya menatap Mike dan berkata, "Saya kira Jimmy dan teman-temannya benar. Kita ini orang miskin." Saya mengatakan hal itu tepat ketika ayah saya akan pergi. "Nak," katanya, "kalian miskin hanya kalau kalian menyerah. Hal yang paling penting adalah bahwa kalian sudah melakukan sesuatu. Saya sangat bangga pada kalian berdua. Saya akan mengatakannya lagi. Maju terus, jangan berhenti, pantang menyerah." Mike dan saya berdiri membisu. Itu adalah kata-kata manis, tapi kami tetap tidak tahu harus berbuat apa. "Jadi mengapa ayah tidak kaya?" tanya saya. "Karena saya memilih untuk menjadi guru sekolah. Guru sekolah sama sekali tidak berpikir untuk menjadi kaya. Kami hanya senang mengajar. Saya berharap dapat membantu kalian, tetapi saya sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana menghasilkan banyak uang." Mike dan saya berbalik dan kembali membersihkan sampah dan debu yang berserakan. "Saya tahu," kata ayah. "Jika kalian ingin belajar bagaimana menjadi kaya, jangan tanya pada saya. Bicaralah pada ayahmu, Mike." "Ayah saya?" tanya Mike dengan wajah diteguk. "Ya, ayahmu," ulang ayah saya dengan tersenyum. "Ayahmu dan saya mempunyai bengkel yang sama, dan si bengkel itu menceritakan pada saya tentang ayahmu dengan penuh semangat. Berulang kali dia mengatakan pada saya bahwa ayahmu brilian dalam soal menghasilkan uang." "Ayah saya?" Mike bertanya lagi dengan penuh kesangsian. "Lantas kenapa kami tidak mempunyai mobil dan rumah yang bagus seperti yang dimiliki anak-anak kaya di sekolah?" "Mobil dan rumah yang bagus tidak berarti kamu kaya atau kamu tahu bagaimana cara menghasilkan banyak uang," jawab ayah saya. "Ayah Jimmy bekerja di perkebunan gula. Dia tidak banyak berbeda dari saya. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan, dan saya bekerja untuk pemerintah. Perusahaan membelikan mobil itu untuknya. Bila perusahaan gula terlilit masalah finansial, ayah Jimmy mungkin tidak akan mempunyai apa-apa lagi. Lain dengan ayahmu, Mike. Dia membangun sebuah imperium bisnis, dan saya menduga dalam beberapa tahun ke depan dia akan menjadi orang yang sangat kaya." Dengan itu, Mike dan saya kembali bersemangat. Dengan semangat baru, kami mulai membersihkan kotoran yang diakibatkan oleh bisnis pertama kami yang mati. Sambil membersihkan, kami membuat rencana tentang bagaimana dan kapan berbicara dengan ayah Mike. Masalahnya adalah ayah Mike bekerja berjam-jam lamanya dan seringkali pulang ke rumah sampai larut malam. Ayahnya memiliki beberapa gudang, sebuah perusahaan konstruksi, sebuah toko waralaba, dan 3 restoran. Restoran itulah yang membuatnya pulang larut malam. Mike pulang naik bus setelah kami membersihkan semuanya. Malam itu juga dia bicara dengan ayahnya dan meminta apakah dia bersedia mengajari kami cara menjadi kaya. Mike berjanji untuk menelepon segera setelah dia bicara dengan ayahnya, sekalipun sudah larut malam. Telepon berdering pukul 20.30. "Oke," kata saya, "Sabtu depan," dan saya menutup telepon. Ayah Mike setuju untuk bertemu dengan Mike dan saya. Sabtu pagi pukul 7.30, saya naik bus ke pinggiran kota yang miskin. Pelajaran mulai. Saya akan membayar kamu 10 sen per jam. Bahkan untuk upah standar tahun 1956, 10 sen per jam adalah rendah. Michael dan saya bertemu dengan ayahnya pagi itu pukul 8. Dia sudah sibuk dan sudah bekerja lebih dari 1 jam. Supervisor konstruksinya baru saja berangkat dengan truk pickupnya ketika saya berjalan menuju ke rumahnya yang sederhana, kecil dan kotor. Mike menemui saya di depan pintu. Ayah masih telepon dan dia mengatakan agar kita menunggu di beranda belakang, kata Mike ketika dia membuka pintu. Lantai kayu tua itu berderit ketika saya melangkah memasuki rumah tua itu. Ada sebuah keset murah persis di balik pintu. Keset terletak di situ untuk menyembunyikan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sekalipun bersih, keset itu sudah perlu diganti. Saya merasa ngeri ketika memasuki ruang keluarga yang sempit. yang sangat penuh dengan furnitur berbau apek yang sekarang hanya menjadi barang kolektor. Di sebuah dipan, dua wanita sedang duduk, sedikit lebih tua dari ibu saya. Di seberang wanita itu duduk seorang pria dengan pakaian kerja. Dia mengenakan pantalon dan baju kaki yang disetrika dengan rapi tetapi tanpa menggunakan kanji dan sedang membereskan buku-buku kerja. Di sekitar 10 tahun lebih tua dari ayah saya. Saya kira dia berumur sekitar 45 tahun. Mereka tersenyum ketika Mike dan saya berjalan melewati mereka, menuju ke dapur, terus ke beranda yang menghadap ke halaman belakang. Saya balas tersenyum dengan malu-malu. "Siapa orang-orang itu?" tanya saya. "Oh, mereka bekerja untuk ayah saya. Bapak yang lebih tua itu mengurusi gudang ayah, dan ibu-ibu itu adalah para manajer restoran. Sedangkan yang kamu lihat sebelumnya adalah supervisor konstruksi yang sedang menggarap proyek jalan raya sekitar 50 mil dari sini. Supervisornya, yang lain, yang sedang membangun jalanan di perumahan, sudah berangkat sebelum kamu datang kemari." "Apa setiap hari seperti ini?" "Tidak selalu, tetapi sangat sering," kata Mike, sambil tersenyum ketika dia menarik sebuah kursi untuk duduk di samping saya. "Saya menanyakan pada ayah apakah dia mau mengajari kita cara menghasilkan uang," kata Mike. "Terus ayah mau bilang apa?" tanya saya dengan rasa ingin tahu. "Ya, awalnya sih wajahnya kelihatan lucu. Kayaknya dia menahan geli. Lalu dia mengatakan bahwa dia mau memberi tawaran pada kita." "Oh ya?" kata saya sambil menggoyangkan kursi saya ke belakang sambil menyender di tembok. Saya duduk dengan menaikkan kedua kaki saya di atas kursi. Mike melakukan hal yang sama. "Kamu tahu tidak apa yang dia tawarkan?" tanya saya. "Tidak, tapi sebentar lagi kita akan tahu." Tiba-tiba ayah Mike membuka pintu beranda. Mike dan saya langsung meloncat berdiri, bukan karena rasa hormat tetapi karena kami kaget. "Apa kalian sudah siap?" tanya ayah Mike sambil menarik kursi untuk duduk bersama kami. Kami menganggukkan kepala kami sambil menarik kursi menjauh dari tembok untuk duduk di depannya. Ayah Mike adalah seorang pria besar, tinggi sekitar 6 kaki dan berat 200 pound. Ayah saya lebih tinggi, beratnya hampir sama, dan lebih tua 5 tahun dari ayah Mike. Rupa mereka kelihatan mirip, meskipun bukan dari etnis yang sama. Mungkin semangat mereka sama. "Mike bilang kamu ingin belajar menghasilkan uang. Benar begitu, Robert?" Saya mengangguk dengan cepat, tetapi dengan sedikit terintimidasi. Dia mempunyai banyak kekuatan di balik kata-kata dan senyumnya. "Oke, begini tawaran saya. Saya akan mengajar kalian, tetapi saya tidak akan melakukannya dengan cara yang diajarkan di kelas sekolah. Kalian bekerja untuk saya mengajar kalian. Kalian tidak bekerja untuk saya tidak akan mengajar kalian. Saya dapat mengajar kalian lebih cepat jika kalian bekerja, dan saya cuma membuang-buang waktu jika kalian hanya mau duduk dan mendengarkan, seperti yang kalian lakukan di sekolah. Itu tawaran saya. Kalian boleh menerimanya atau meninggalkannya." Apakah saya boleh bertanya lebih dulu?" tanya saya. "Tidak. Kalian mau menerimanya atau tidak?" "Saya terlalu banyak pekerjaan, jadi saya tidak bisa membuang-buang waktu. Jika kalian tidak bisa mengambil keputusan, kalian tidak akan pernah belajar untuk menghasilkan uang." Kesempatan datang dan pergi dengan cepat. Mampu mengetahui kapan harus membuat keputusan cepat adalah keterampilan yang sangat penting. "Kalian mempunyai kesempatan yang kalian minta. Sekolah mulai atau selesai dalam 10 detik," kata ayah Mike dengan senyum mengejek. "Terima," kata saya. "Terima," kata Mike. "Baik," kata ayah Mike. "Bu Martin akan datang 10 menit lagi. Setelah saya menemuinya, kalian ikut dia ke toko swalayan saya dan kalian bisa mulai bekerja. Saya akan membayar 10 sen per jam dan kalian akan bekerja selama 3 jam setiap hari Sabtu." "Tapi hari ini saya mau main bisbol," kata saya. Ayah Mike merendahkan suaranya dengan nada menggertak. "Terima atau tidak," katanya. "Saya akan terima," jawab saya. "Memilih untuk bekerja dan belajar daripada bermain bisbol." Kemudian 30 sen. Pada Sabtu pagi pukul 9 yang indah, Mike dan saya bekerja untuk Bu Martin. Dia seorang wanita yang baik dan sabar. Dia selalu mengatakan bahwa Mike dan saya mengingatkan dia akan dua putranya yang sudah dewasa dan telah pergi. Dia percaya pada kerja keras dan dia membuat kami bekerja. Dia adalah seorang penguasa tugas. Kami menghabiskan waktu 3 jam untuk mengambil barang-barang kalengan dari rak dan dengan sebuah kain lap membersihkan setiap kaleng dari debu yang menempel dan kemudian meletakkan kembali ke rak dengan rapi. Ini adalah pekerjaan yang amat sangat membosankan. Ayah Mike, yang saya sebut sebagai ayah saya yang kaya, memiliki 9 toko swalayan kecil dengan tempat parkir yang luas. Toko ini adalah versi awal dari toko swalayan 7-Eleven. Toko barang-barang kebutuhan yang kecil di mana orang membeli barang seperti susu, rot, mentega, dan rokok. Masalahnya, ini adalah Hawaii sebelum ada AC, air conditioning, dan karena itu pintu toko tidak bisa ditutup karena udara terlalu panas. Di kedua sisi toko, pintu harus dibuka lebar-lebar ke arah jalan dan tempat parkir. Setiap kali sebuah mobil melintas atau menuju tempat parkir, debu berterbangan dan masuk ke dalam toko, menempel pada semua barang. Karena itu, kami mempunyai pekerjaan sejauh tidak ada AC. Selama 3 minggu, Mike dan saya melapor kepada Bu Martin dan bekerja selama 3 jam. Siang hari, pekerjaan kami selesai, dan dia meletakkan 3 uang logam kecil ke tangan kami masing-masing. Bahkan untuk anak umur 9 tahun pada pertengahan tahun 1950-an, uang 30 sen tidaklah terlalu menggembirakan. Saat itu, harga buku komik 10 sen. Jadi saya biasanya menghabiskan uang saya untuk membeli buku komik dan pulang ke rumah. Pada hari Rabu minggu keempat, saya siap keluar. Saya setuju bekerja karena saya ingin belajar menghasilkan uang dari ayah Mike. Dan sekarang saya menjadi seorang budak demi 10 sen setiap jamnya. Lebih dari itu semua, saya sudah tidak melihat ayah Mike semenjak hari Sabtu pertama dulu. Saya keluar, kata saya pada Mike saat makan siang. Makan siang sekolah sangat menyedihkan. Sekolah membosankan dan sekarang saya malah tidak punya hari Sabtu untuk dinanti-nantikan untuk bermain bisbol. Dan yang saya peroleh hanya 30 sen. Kali ini Mike tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Tanya saya dengan rasa marah dan frustasi. Ayah sudah bilang sama saya bahwa hal ini akan terjadi. Dia bilang temuilah dia bila kamu siap keluar. Apa? Kata saya dengan nada marah. Jadi dia sudah menunggu saya muak dengan pekerjaan ini? Kira-kira sih begitu, kata Mike. Ayah memang agak lain. Cara dia mengajar berbeda dari ayahmu. Ibu dan ayahmu banyak menguliahi. Ayah saya diam dan memang tidak banyak bicara. Bersabarlah sampai Sabtu ini. Saya akan memberitahu ayah bahwa kamu sudah siap keluar. Maksudmu aku sudah dijebak, begitu? Dijebak sih tidak, tapi bisa juga ya. Ayah akan menjelaskannya Sabtu nanti. Mengantre pada hari Sabtu. Saya sudah siap. Saya sudah disiapkan. Bahkan ayah kandung saya marah padanya. Ayah kandung saya, yang saya sebut ayah yang miskin, mengira bahwa ayah saya yang kaya telah melanggar undang-undang tenaga kerja karena mempekerjakan anak di bawah umur dan harus diselidiki. Ayah saya yang miskin dan terdidik mengatakan pada saya untuk menuntut apa yang pantas saya terima. Paling sedikit 25 sen per jam. Ayah saya yang miskin mengatakan jika saya tidak mendapat kenaikan upah, saya harus segera keluar. Bagaimanapun, kamu tidak membutuhkan pekerjaan sialan itu, katanya dengan marah. Pada hari Sabtu jam 8 pagi saya pergi ke rumah Mike. Duduklah dan silakan menunggu giliran, kata ayah Mike ketika saya masuk. Dia berbalik dan menghilang ke dalam kantor kecilnya di sebelah kamar tidur. Saya melihat sekeliling ruangan dan sama sekali tidak melihat Mike. Karena merasa aneh, dengan hati-hati saya duduk di samping 2 wanita yang saya lihat di sini 4 minggu sebelumnya. Mereka tersenyum dan menggeser dipan sehingga ada cukup tempat untuk saya. 45 menit berlalu dan hati saya mulai panas. 2 wanita itu telah menemuinya dan pergi 30 menit yang lalu. Pria yang lebih tua masuk ke ruangannya selama 20 menit dan sudah pergi juga. Rumah itu kosong dan saya duduk di ruang keluarganya yang gelap pengap di hari yang indah dan cerah. Menanti untuk berbicara dengan manusia kikir yang eksploitasi anak-anak. Saya mendengar bisa mendengarkan suara gersak-gersik di kantornya, percakapan di telepon, dan saya tetap diabaikan. Sebenarnya saya siap untuk pergi meninggalkan tempat itu, tapi karena suatu alasan saya tetap di situ. Akhirnya 15 menit kemudian, Tepat pukul 9, ayah yang kaya berjalan keluar dari kantornya, tidak mengatakan apapun, dan memberi tanda tangannya pada saya untuk memasuki kantornya yang kotor dan suram. "Saya tahu kamu menginginkan kenaikan upah atau keluar," kata ayah saya yang kaya sambil memutar kursi kantornya. "Ya, Bapak pasti tidak akan mempertahankan tawaran Bapak," saya bicara apa adanya dengan nada hampir menangis. Sungguh menakutkan bagi seorang bocah berumur 9 tahun menghadapi orang dewasa. "Bapak bilang bahwa Bapak akan mengajar saya jika saya bekerja untuk Bapak. Dan saya sudah bekerja untuk Bapak. Saya sudah bekerja keras. Saya bahkan sudah rela melepaskan permainan bisbol saya supaya bisa bekerja untuk Bapak. Ternyata Bapak tidak menepati janji. Bapak tidak mengajarkan apapun pada saya. Bapak licik seperti anggapan setiap orang di kota ini tentang Bapak." Bapak tawak. "Bapak menginginkan semua uang yang masuk dan tidak memperhatikan karyawan Bapak. Bapak sudah membuat saya menunggu dan tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun pada saya. Saya hanyalah seorang anak kecil, dan saya pantas diperlakukan lebih baik." Ayah saya yang kaya menggoyang-goyang kursinya, menopang dagunya, dan sedikit membelalakan mata pada saya, seolah-olah dia mempelajari saya. "Tidak jelek, tidak mengecewakan," katanya. "Dalam waktu kurang dari 1 bulan, suaramu sudah seperti kebanyakan karyawan saya." "Apa?" tanya saya. Saya sungguh tidak mengerti apa yang dia omongkan. Karena itu saya terus mengeluh. "Saya pikir Bapak mau mempertahankan tawaran Bapak dan mengajari saya. Ataukah Bapak ingin menyiksa saya? Itu sadis namanya. Itu sungguh-sungguh kejam." "Saya sedang mengajari kamu," katanya tenang. "Apa yang Bapak sudah ajarkan pada saya? Tidak ada sama sekali," kata saya dengan marah. "Bahkan, Bapak tidak berbicara pada saya semenjak saya setuju bekerja dengan upah 10 sen per jamnya. Hah, saya mestinya melaporkan Bapak pada pemerintah. Bapak tahu kita mempunyai undang-undang tenaga kerja anak. Bapak tahu bahwa ayah saya bekerja untuk pemerintah." "Wow," kata ayah saya yang kaya. "Sekarang kamu sangat mirip dengan kebanyakan orang yang dulu bekerja untuk saya. Orang-orang yang saya pecat atau mereka sendiri keluar." "Jadi apa yang harus Bapak katakan?" Saya menuntut, merasa agak berani untuk seorang bocah kecil. "Bapak bohong pada saya. Saya sudah bekerja untuk Bapak, dan Bapak tidak menepati janji. Bapak tidak mengajari saya apapun." "Bagaimana kamu tahu kalau saya tidak mengajarkan apapun pada kamu?" tanyanya dengan tenang. "Ya, karena Bapak tidak pernah bicara pada saya. Saya sudah bekerja selama 3 minggu, dan Bapak tidak mengajarkan apapun," kata saya dengan setengah menangis. "Apakah mengajar berarti berbicara atau menguliahi?" tanyanya. "Iya, memang begitu kan?" jawab saya. "Begitulah cara mereka mengajarmu di sekolah," katanya sambil tersenyum. "Tetapi hidup tidak mengajarmu dengan cara demikian. Dan saya akan mengatakan bahwa hidup adalah guru terbaik dari semuanya. Seringkali, hidup tidak bicara pada kamu. Hidup hanya menggoda atau mempermainkan kamu. Dalam setiap godaan hidup mengatakan, 'Bangun, ada sesuatu yang aku ingin kamu pelajari.'" "Dia sebenarnya omong apa sih?" tanya saya dalam hati. "Hidup yang mempermainkan saya adalah hidup yang sedang berbicara pada saya. Sekarang saya tahu saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Saya berbicara dengan seorang yang perlu dibungkam." "Jika kamu mempelajari pelajaran kehidupan, kamu akan melakukannya dengan baik. Jika tidak, hidup hanya akan mempermainkan kamu. Orang melakukan 2 hal. Sebagian orang membiarkan hidup mempermainkan mereka, sementara yang lain marah dan balik membalas. Tetapi mereka membalasnya dengan melawan bos mereka, pekerjaan mereka, suami atau istri mereka. Mereka tidak tahu bahwa hiduplah yang mempermainkan mereka." Saya sungguh tidak mengerti apa yang dia omongkan. Hidup mempermainkan kita semua. Beberapa menyerah, yang lain melawan, dan sedikit saja yang belajar dari pelajaran hidup dan melangkah terus. Mereka menyambut hidup yang mempermainkan mereka. Bagi sedikit orang ini, hal itu berarti mereka mau dan ingin belajar sesuatu. Mereka belajar dan terus maju. Banyak yang keluar, dan sedikit yang seperti kamu berjuang dan bertempur. Ayah saya yang kaya berdiri dan menutup pintu jendela tua yang berderit dan perlu diperbaiki. "Jika kamu mempelajari pelajaran ini, kamu akan tumbuh menjadi orang muda yang bijak, makmur, dan bahagia. Jika kamu tidak mau belajar, kamu akan menghabiskan hidupmu dengan menyalahkan pekerjaan, upah yang rendah, atau bosmu karena masalahmu sendiri. Kamu akan menjalani hidup dengan harapan agar perubahan besar akan memecahkan semua masalah keuanganmu. Ayah saya yang kaya memandang saya untuk melihat apakah saya masih mendengarkan. Matanya bertatapan dengan mata saya. Kami memandang satu sama lain. Aliran komunikasi terjadi di antara kami lewat mata kami. Akhirnya saya menarik diri setelah saya menyerap pesan terakhirnya. Saya tahu dia benar. Saya menyalahkan dia. Padahal saya sudah minta untuk belajar. Saya melawan. Ayah saya yang kaya melanjutkan. Atau jika kamu macam orang yang tidak mempunyai keberanian, kamu hanya menyerah setiap kali hidup mempermainkan kamu. Jika kamu orang macam itu, sepanjang hidup kamu hanya akan mencari aman, melakukan hal-hal yang benar, menyelamatkan dirimu untuk suatu peristiwa yang tidak akan pernah terjadi. Maka kamu akan meninggal sebagai orang tua yang membosankan. Kamu akan mempunyai banyak teman yang sungguh-sungguh menyukai kamu karena kamu adalah pekerja keras yang baik. Kamu menghabiskan hidupmu dengan cara yang aman, dengan melakukan hal yang benar. Tetapi yang sebenarnya adalah, kamu membiarkan kehidupan membuatmu tunduk, menyerah. Jauh di lubuk hati kamu ngeri untuk mengambil resiko. Kamu sungguh ingin menang, tapi rasa takut akan kekalahan lebih besar daripada sukacita kemenangan. Jauh di dalam hati, kamu dan hanya kamu akan tahu bahwa kamu tidak berusaha untuk itu. Kamu memilih untuk bermain dengan aman. Mata kami bertatapan kembali. Selama 10 detik, kami menatap satu sama lain dan menarik diri lagi setelah pesan itu diterima. Bapak telah mempermainkan saya, tanya saya. Beberapa orang mungkin berkata begitu, jawabnya sambil tersenyum. Saya akan mengatakan bahwa saya baru saja memberimu suatu cita rasa kehidupan. Cita rasa kehidupan apa, tanya saya. Masih dengan rasa kesal, tapi sekarang penuh rasa ingin tahu, bahkan siap untuk belajar. Kamu dan Mike adalah orang pertama yang pernah meminta saya untuk mengajarkan cara menghasilkan uang. Saya mempunyai lebih dari 150 karyawan, dan tidak seorang pun dari mereka pernah meminta atau menanyai saya mengenai apa yang saya tahu tentang uang. Mereka hanya meminta sebuah pekerjaan dan gaji, tetapi tidak pernah meminta mengajar mereka tentang uang. Jadi, kebanyakan akan menghabiskan tahun-tahun terbaik hidup mereka untuk bekerja demi uang, tetapi tidak sungguh-sungguh memahami untuk apa mereka bekerja. Saya duduk sambil mendengarkan penuh perhatian. Maka ketika Mike mengatakan pada saya bahwa kamu ingin belajar cara menghasilkan uang, saya memutuskan untuk merancang suatu kursus yang mendekati kehidupan real. Saya bisa saja berbicara sampai wajah saya membiru, tetapi kamu tidak akan mendengarkan satu hal pun. Jadi saya memutuskan untuk membiarkan hidup sedikit mempermainkan kamu sehingga kamu bisa mendengarkan saya. Itu sebabnya saya hanya membayar kamu 10 sen per jam. Jadi pelajaran apa yang saya dapat dari bekerja hanya demi 10 sen per jam, tanya saya. Bahwa Bapak bermoral rendah dan mengeksploitasi karyawan Bapak. Ayah saya yang kaya tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya terguncang. Akhirnya setelah tawanya berhenti, dia berkata, kamu harus mengubah sudut pandangmu. Berhentilah menyalahkan saya. Jangan memikirkan bahwa sayalah masalahnya. Jika kamu berpikir sayalah masalahnya, maka kamu harus mengubah saya. Jika kamu menyadari bahwa kamulah masalahnya, maka kamu dapat mengubah dirimu. Belajarlah sesuatu dan tumbuh lebih bijaksana. Kebanyakan orang menginginkan orang lain di dunia untuk berubah kecuali diri mereka sendiri. Saya katakan, lebih mudah untuk mengubah diri Anda daripada mengubah setiap orang lain atau mengharapkan orang lain berubah. Saya tidak mengerti maksud Bapak, kata saya. Jangan menyalahkan saya karena masalahmu, kata ayah saya yang kaya, semakin tidak sabar. Tetapi Bapak hanya membayar saya 10 sen. Jadi apa yang kamu pelajari, tanyanya sambil tersenyum. Bahwa Bapak bermoral rendah, memalukan, kata saya dengan sedikit menyeringai. Nah, kamu pikir sayalah masalahnya, katanya. Tapi benar kan? Baiklah. Silakan kamu pelihara sikap itu dan kamu tidak akan belajar apapun. Simpanlah sikap bahwa sayalah masalahnya dan pilihlah apa yang kamu miliki. Begini, jika Bapak tidak membayar saya lebih tinggi, atau memperlihatkan respek lebih besar dan mengajarkan lebih banyak pada saya akan keluar. Usul yang bagus, kata ayah saya yang kaya. Dan persis seperti itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka keluar dan mencari pekerjaan lain, peluang yang lebih bagus, dan upah yang lebih tinggi. Karena berpikir bahwa sebuah pekerjaan baru atau upah yang lebih tinggi akan menyelesaikan masalah mereka. Dalam banyak kasus, ternyata tidak demikian. Jadi apa yang akan memecahkan masalah? Tanya saya. Menerima begitu saja uang 10 sen yang amat kecil ini dan tersenyum? Ayah saya yang kaya tersenyum. Itulah yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka dengan pasrah hanya menerima slip gaji karena tahu bahwa tanpa itu, mereka sekeluarga akan kesulitan secara finansial. Tetapi hanya itu yang mereka lakukan. Menanti kenaikan upah dengan berpikir bahwa uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah. Kebanyakan hanya menerimanya. Dan sebagian mencari pekerjaan sambilan untuk bekerja lebih keras. Tetapi laki-laki menerima upah yang kecil. Saya duduk memandangi lantai. Mulai memahami pelajaran yang diberikan oleh ayah saya yang kaya. Saya bisa merasakan inilah rasanya kehidupan. Akhirnya, saya memandang ke atas lagi dan bertanya lagi. Jadi apa yang akan memecahkan masalah? Ini, katanya sambil menepuk kepala saya perlahan-lahan. Benda ini antara kedua telingamu ini. Pada saat itulah ayah saya yang kaya membagikan sudut pandang yang sangat penting yang memisahkan dan membedakan dia dari para karyawannya dan ayah saya yang miskin. Dan menuntut dia untuk akhirnya menjadi orang terkaya di Hawaii sementara ayah saya yang berpendidikan tinggi tapi miskin bersusah payah secara finansial seumur hidupnya. Satu sudut pandang itulah yang membuat segalanya berbeda sepanjang hidupnya. Ayah saya yang kaya mengatakan berulang kali sudut pandang ini, yang saya sebut pelajaran nomor satu. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Pada hari Sabtu pagi yang cerah ini, saya belajar sebuah sudut pandang yang sama sekali berbeda dari apa yang diajarkan ayah pada saya oleh ayah saya yang miskin. Pada umur 9 tahun, saya tumbuh dengan kesadaran bahwa kedua ayah saya itu menginginkan saya belajar. Keduanya mendorong saya untuk studi, tetapi bukan hal yang sama. Ayah saya yang berpendidikan tinggi merekomendasikan agar saya melakukan apa yang telah dia lakukan. Nak, saya ingin kamu belajar keras, memperoleh angka dan ranking yang baik, sehingga kamu bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang aman dan terjamin di sebuah perusahaan besar. Dan pastikan itu mempunyai keuntungan yang luar biasa. Ayah saya yang kaya menginginkan saya untuk belajar tentang bagaimana uang bekerja, sehingga saya dapat membuat uang itu bekerja untuk saya. Pelajaran ini akan saya pelajari lewat hidup dengan bimbingannya, bukan karena ruang kelas. Ayah saya yang kaya melanjutkan pelajaran pertama saya. Saya senang kamu marah tentang bekerja demi 10 sen per jam. Jika kamu tidak marah dan dengan senang menerimanya, saya pastilah akan mengatakan bahwa saya tidak dapat mengajarimu. Kamu tahu, belajar yang sebenarnya membutuhkan energi, gairah, hasrat yang membara. Amarah adalah bagian besar formula itu, karena gairah adalah kombinasi cinta dan amarah. Bila menyangkut soal uang, kebanyakan orang ingin bermain aman dan merasa terjamin. Jadi gairah tidak menggairahkan manusia, tapi rasa takutlah yang mengarahkan manusia. Jadi itukah alasannya mengapa mereka menerima pekerjaan dengan upah yang rendah? Tanya saya. Ya, kata ayah saya yang kaya. Sebagian orang mengatakan saya mengeksploitasi orang karena saya tidak membayar sebanyak seperti perkebunan gula atau pemerintah. Saya bilang orang-orang itu mengeksploitasi diri mereka sendiri. Ini adalah ketakutan mereka, bukan ketakutan saya. Tetapi tidakkah Bapak merasa bahwa Bapak seharusnya membayar mereka lebih banyak? Tanya saya. Oh, tidak harus. Lagi pula, uang atau upah yang lebih besar tidak akan memecahkan masalah. Lihat saja ayahmu. Dia menghasilkan banyak uang, tetapi tetap saja dia tidak bisa membayar tagihannya. Kebanyakan orang, bila diberi uang lebih banyak, utangnya pun akan semakin banyak. Jadi itu sebabnya 10 sen per jam, kata saya, sambil tersenyum. Itu adalah bagian dari pelajaran ini. Benar, ayah saya yang kaya tersenyum. Kamu lihat, ayah mau pergi ke sekolah dan memperoleh pendidikan yang hebat, sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan yang berupah tinggi. Tapi dia masih punya masalah keuangan karena dia tidak pernah belajar apapun tentang uang di sekolah. Dan masalah yang terpenting, dia percaya pada bekerja demi uang. Sedangkan bapak tidak demikian, tanya saya. Tidak, tidak sepenuhnya, kata ayah saya yang kaya. Jika kamu belajar untuk bekerja demi uang, maka tinggallah di sekolah. Itu adalah tempat yang bagus untuk melakukan hal itu. Tetapi jika kamu ingin belajar bagaimana mempunyai uang yang bekerja untuk kamu, saya akan mengajarkan hal itu padamu. Tetapi hanya jika kamu ingin dan mau belajar. Tidakkah setiap orang ingin belajar hal itu, tanya saya. Tidak, katanya. Karena jauh lebih mudah untuk bekerja demi uang, terutama jika rasa takut adalah emosi utamamu bila membahas masalah uang. Saya tidak mengerti, kata saya dengan dahi berkerut. Sekarang kamu tidak perlu khawatir atau pusing soal ini. Kamu cukup mengetahui bahwa rasa takutlah yang membuat kebanyakan orang bekerja pada satu pekerjaan. Takut kalau tidak bisa membayar rekening mereka. Takut kalau dipecat. Takut tidak mempunyai cukup uang. Takut untuk memulai kembali. Itulah harga studi untuk mempelajari sebuah profesi atau trade perdagangan, dan kemudian bekerja untuk uang. Kebanyakan orang menjadi budak uang dan kemudian marah pada bos mereka. Jadi, belajar mempunyai uang yang bekerja untuk bapak adalah cara belajar yang sama sekali berbeda, tanya saya. Benar sekali, jawab ayah saya yang kaya. Mutlak benar. Kami duduk dalam diam pada Sabtu pagi yang indah di Hawaii. Teman-teman saya tentunya baru saja memulai pertandingan bisbol liga kecil mereka. Tetapi karena satu alasan, saya sekarang bersyukur karena memutuskan untuk bekerja demi 10 sen per jam. Saya merasa bahwa saya baru saja mempelajari sesuatu yang tidak akan dipelajari teman-teman saya di sekolah. Saya merasa bahwa saya baru saja mempelajari sesuatu yang tidak akan dipelajari teman-teman saya di sekolah. Siap untuk belajar? Tanya ayah saya yang kaya. Sangat siap, jawab saya sambil menyeringai. Saya menepati janji saya. Saya telah mengajari kamu dari jauh, kata ayah saya yang kaya. Pada umur 9 tahun, kamu telah mencicipi seperti apa rasanya bekerja untuk uang. Coba kalikan bulan terakhirmu dengan 50 tahun dan kamu akan memperoleh gagasan tentang apa yang dilakukan kebanyakan orang untuk menghabiskan hidup mereka. Saya tidak mengerti, kata saya. Bagaimana perasaanmu ketika menunggu dalam antrian untuk menemui saya? Akan dipecat atau meminta upah lebih besar? Takut, ngeri, kata saya. Jika kamu memilih bekerja untuk uang, seperti itulah kehidupan bagi banyak orang, katanya. Dan bagaimana perasaanmu ketika Bu Martin memberikan 3 keping uang di tanganmu untuk kerja selama 3 jam? Saya merasa sepertinya itu tidak cukup. Itu sepertinya bukan apa-apa. Saya kecewa, kata saya. Dan begitulah perasaan kebanyakan karyawan ketika mereka melihat slip gaji mereka, terutama setelah dipotong semua pajak dan potongan lainnya. Setidaknya kamu mendapat 100%. Yang bapak maksudkan kebanyakan karyawan tidak mendapatkan seluruh upahnya? Tanya saya dengan rasa heran. Tidak 100% begitu, katanya. Tetapi pemerintah selalu mengambil bagiannya lebih dulu. Bagaimana mereka melakukan hal itu, tanya saya. Pajak, katanya. Kamu dipajaki bila kamu memperoleh hasil. Kamu dipajaki bila kamu membelanjakan uangmu. Kamu dipajaki bila kamu menabung. Bahkan kamu dipajaki bila kamu meninggal. Mengapa rakyat membiarkan pemerintah melakukan hal itu pada mereka? Orang kaya tidak, kata ayah saya yang kaya dengan tersenyum. Orang miskin dan kelas menengah memang membiarkan hal itu. Saya berani taruhan bahwa penghasilan saya lebih besar daripada ayahmu, tetapi dia membayar pajak lebih besar dari saya. Bagaimana bisa begitu? Tanya saya. Sebagai seorang bocah berumur 9 tahun, hal itu tidak masuk akal bagi saya. Mengapa orang mau membiarkan pemerintah melakukan hal itu pada mereka? Ayah saya yang kaya duduk termenung. Saya kira dia ingin saya mendengarkan daripada mengomel sendiri. Akhirnya saya mulai tenang. Saya tidak senang dengan apa yang telah saya dengar. Saya tahu ayah saya terus-menerus mengeluh soal membayar begitu banyak pajak ini dan itu. Tetapi sama sekali dia tidak berbuat apapun soal itu. Apakah hidup mempermainkan dia? Ayah saya yang kaya bergoyang perlahan-lahan dan tenang di kursinya memandangi saya. "Siap untuk belajar?" tanyanya. Saya menganggukkan kepala perlahan. Seperti yang telah saya katakan, ada banyak hal untuk dipelajari. Belajar bagaimana agar uang bekerja bagimu adalah pelajaran seumur hidup. Kebanyakan orang menjalani pendidikan universitas selama 4 tahun, dan pendidikan mereka berakhir. Saya telah tahu bahwa studi saya tentang uang akan terus berjalan sepanjang hidup saya. Karena semakin banyak saya menyelidiki, semakin banyak pula yang perlu saya ketahui. Kebanyakan orang tidak pernah mempelajari hal ini. Mereka pergi bekerja, memperoleh slip gaji mereka, menyeimbangkan buku cek mereka, dan selesai. Ditambah lagi, mereka bertanya-tanya mengapa mereka mempunyai masalah uang. Kemudian mereka berpikir bahwa uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah. Hanya sedikit yang menyadari bahwa masalahnya adalah mereka kurang dalam hal pendidikan finansial. Jadi ayah saya mempunyai masalah pajak karena dia tidak mengerti soal uang. Saya bertanya dengan bingung. Begini katanya. Pajak hanyalah satu bagian kecil tentang belajar bagaimana memiliki uang yang bekerja untukmu. Sekarang, saya hanya ingin mengetahui apakah kamu masih bergairah untuk belajar tentang uang. Kebanyakan orang tidak. Mereka ingin pergi ke sekolah, mempelajari suatu profesi, bersenang-senang di tempat kerja mereka, dan menghasilkan banyak uang. Suatu hari mereka bangun dengan masalah keuangan yang besar, dan kemudian mereka tidak dapat berhenti bekerja. Itulah harga bila hanya mengetahui bagaimana bekerja demi uang, alih-alih belajar tentang bagaimana agar uang bekerja untukmu. Jadi, apakah kamu masih punya gairah untuk belajar? Tanya ayah saya yang kaya. Saya menganggukkan kepala. Bagus, kata ayah saya yang kaya. Sekarang kembalilah bekerja kali ini. Saya tidak akan membayarmu sama sekali. Apa? Saya terperanjat keheranan. Kamu sudah dengar. Tidak ada apa-apa. Kamu akan bekerja selama 3 jam seperti biasa setiap hari Sabtu, tetapi kali ini kamu tidak akan dibayar 10 sen per jam. Kamu bilang kamu ingin belajar untuk tidak bekerja demi uang. Jadi saya tidak akan membayar kamu sama sekali. Saya tidak percaya akan apa yang saya dengar. Saya sudah membicarakan hal ini dengan Mike. Dia sudah mulai bekerja, membersihkan debu, dan mengembalikan kaleng-kaleng keraknya tanpa upah. Lebih baik kamu segera kembali ke sana. Itu tidak adil, teriak saya. Bapak harus membayar sesuatu. Kamu bilang kamu mau belajar. Jika kamu tidak mempelajari hal ini sekarang, kamu akan tumbuh menjadi seperti 2 ibu dan si bapak tua yang duduk di ruang tamu saya itu, bekerja untuk uang dan berharap saya tidak memecat mereka. Atau seperti ayahmu, menghasilkan banyak uang tapi dengan setumpuk utang, dan berharap bahwa uang yang lebih banyak akan memecahkan masalahmu. Jika itu yang kamu inginkan, saya akan kembali ke kesepakatan awal kita, yaitu 10 sen per jam, atau kamu dapat melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa, mengeluh karena tidak mendapat upah yang cukup, keluar, dan mencari pekerjaan lain. Jadi apa yang harus saya lakukan, tanya saya. Ayah saya yang kaya menepuk kepala saya. Gunakan ini, katanya. Jika kamu menggunakan ini dengan baik, kamu akan segera berterima kasih pada saya karena memberimu kesempatan, dan kamu akan tumbuh menjadi orang kaya. Saya sendiri terpaku, tidak percaya bahwa saya telah diperlakukan dengan curang. Saya datang kemari untuk minta kenaikan upah, dan sekarang saya diberitahu untuk tetap bekerja tanpa upah apapun. Ayah saya yang kaya kembali menepuk kepala saya dan berkata, "Gunakan ini. Sekarang keluar dari sini dan kembalilah bekerja." Pelajaran 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Saya tidak memberitahu ayah saya yang miskin kalau sekarang saya bekerja tanpa upah. Dia pasti tidak akan mengerti. Dan saya tidak ingin menjelaskan sesuatu yang saya sendiri belum sungguh-sungguh paham. Selama 3 minggu berikutnya, Mike dan saya bekerja selama 3 jam, setiap hari Sabtu, tanpa upah apapun. Pekerjaan itu tidak mengganggu saya, dan rutinitas itu semakin mudah. Yang mengganggu saya adalah kesempatan bermain bisbol dan tidak punya uang untuk membeli beberapa buku komik. Ayah saya yang kaya mampir ke toko di siang hari pada minggu ketiga. Kami mendengar suara truknya berhenti di lapangan parkir dan kemudian suara mesin yang dimatikan. Dia masuk ke toko dan menyalami Bu Martin dengan sebuah pelukan. Setelah mengetahui bahwa segala sesuatunya di toko berjalan baik, dia menghampiri freezer es krim, mengambil dua batang, membayarnya dan memberi tanda ajakan pada Mike dan saya. Ayo kita jalan-jalan. Kami berlarian menyeberangi jalan, menghindari beberapa mobil yang lalu lalang, dan berjalan melintasi lapangan berumput yang sangat luas, di mana beberapa orang dewasa bermain bisbol. Setelah duduk di sebuah meja piknik, dia menyodorkan es krim itu pada Mike dan saya. Bagaimana kabar kalian? Oke, kata Mike. Saya mengangguk setuju. Sudah belajar sesuatu? Tanya ayah yang kaya. Mike dan saya memandang satu sama lain, secara serentak mengangkat bahu dan menggelengkan kepala. Menghindari salah satu perangkap terbesar dalam hidup. Baik, kalian mempunyai permulaan berpikir yang lebih baik. Kalian menatap salah satu pelajaran terbesar dalam hidup. Jika kalian mempelajari pelajaran itu, kalian akan menikmati kehidupan bebas dan aman yang luar biasa. Jika kalian tidak mempelajari pelajaran itu, kalian akan sama saja seperti Bu Martin kebanyakan orang yang sedang bermain bisbol di lapangan ini. Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan sedikit uang, bergantung pada ilusi keterjaminan kerja, merindukan liburan 3 minggu setiap tahunnya, dan uang pensiun yang amat kecil selama 45 tahun bekerja. Jika itu menyenangkan kalian, saya akan memberi kalian kenaikan upah sampai 25 sen per jam. Tetapi mereka adalah pekerja keras yang baik. Apakah Bapak menertawakan mereka? Saya menuntut. Sesungging senyum muncul di wajah ayah saya yang kaya. Bu Martin itu sudah seperti ibu saya sendiri. Saya pasti tidak akan sekejam itu. Mungkin saya kedengarannya kejam karena saya melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sesuatu pada kalian berdua. Saya ingin memperluas pandangan kalian sehingga kalian dapat melihat sesuatu. Sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah beruntung untuk melihatnya karena penglihatan mereka terlalu sempit. Kebanyakan orang tidak pernah melihat perangkap yang mengurung mereka. Mike dan saya termenung, merasa tidak yakin dengan pesan itu. Dia kedengaran kejam, tapi kami dapat merasakan dia sungguh-sungguh menginginkan kami mengetahui sesuatu. Sambil tersenyum, ayah saya yang kaya berkata, "Tidakkah 25 sen per jam kedengaran bagus? Tidakkah itu membuat jantung kalian berdetak sedikit lebih cepat?" Saya menggelengkan kepala tidak, tetapi sebenarnya ya. 25 sen per jam jelas akan merupakan jumlah yang besar bagi saya. "Baik, saya akan membayar kalian $1 per jam," katanya lagi sambil menjeringai. Sekarang jantung saya mulai berpacu. Otak saya menjerit. "Ambil saja, ambil." Saya tidak yakin dengan apa yang saya dengar. Karena terpaku, saya tidak mengatakan apapun. "Oke, $2 per jam." Otak dan jantung kecil saya yang baru berumur 9 tahun hampir meledak. Bagaimanapun juga, saat itu adalah tahun 1956 dan diberi upah $2 per jam akan menjadikan saya anak terkaya di dunia. Saya tidak dapat membayangkan memperoleh uang sebanyak itu. Saya ingin mengatakan ya, saya menginginkan transaksi itu. Saya bisa melihat sepeda baru, sarung tangan bisbol baru, dan pujian teman-teman ketika saya memperlihatkan uang cash. Lebih dari itu semua, Jimmy dan teman-temannya yang kaya tidak akan pernah dapat menyebut saya miskin lagi. Tapi entah kenapa mulut saya tetap terkunci. Mungkin otak saya terlalu panas dan meledak, tetapi jauh di lubuk hati, saya sangat menginginkan uang $2 itu. Es krim sudah mencair dan meleleh di tangan saya. Gagang es krim itu sudah kosong, dan di bawah berceceran coklat dan vanila yang dinikmati oleh semut. Ayah saya yang kaya menatap dua bocah yang menatap balik padanya. Mata terbuka lebar dan otak kosong. Dia tahu dia sedang menguji kami, dan dia tahu ada bagian dari emosi kami yang ingin menerima transaksi itu. Dia tahu bahwa setiap manusia mempunyai bagian jiwa yang lemah dan amat miskin yang bisa dibeli. Dan dia tahu bahwa setiap manusia juga mempunyai bagian jiwa yang kuat dan penuh dengan ketetapan hati yang tidak bisa pernah dibeli. Ini hanyalah masalah tentang yang mana yang lebih kuat. Dia sudah menguji ribuan jiwa dalam hidupnya. Dia menguji jiwa setiap kali dia mewawancarai seorang yang datang mencari pekerjaan. Oke, $5 per jam. Tiba-tiba kesunyian merebak di dalam diri saya. Sesuatu telah berubah. Tawaran itu terlalu besar dan kedengarannya mengejek. Tidak banyak orang dewasa di tahun 1956 bisa menghasilkan lebih dari $5 per jam. Godaan hilang dan ketenangan timbul. Perlahan-lahan saya berputar ke kiri untuk menatap Mike. Dia menatap balik. Bagian jiwa saya yang lemah dan miskin terdiam. Bagian diri saya yang tidak punya harga mengambil alih. Ada ketenangan dan kepastian tentang uang yang memasuki otak dan jiwa saya. Saya tahu Mike juga memahami hal itu. Bagus, kata ayah saya yang kaya dengan lembut. Kebanyakan orang mempunyai harga. Dan mereka mempunyai harga karena emosi manusia yang disebut ketakutan dan ketamakan. Pertama, takut hidup tanpa uang memotivasi kita untuk bekerja keras. Dan kemudian setelah kita mendapat slip gaji, ketamakan atau nafsu berpikir mengajak kita untuk mulai berpikir tentang semua hal indah yang bisa dibeli dengan uang. Pola itu pun kemudian dibentuk. Pola apa, tanya saya? Pola bangun, bekerja, membayar tagihan. Bangun, bekerja, membayar tagihan. Kehidupan mereka pun selamanya digerakkan dan dijalankan oleh dua emosi, ketakutan dan ketamakan. Tawarilah mereka uang lebih banyak, dan mereka pun meneruskan siklus itu dengan meningkatkan pengeluaran mereka. Inilah yang saya sebut perlombaan tikus. Apakah ada jalan lain, tanya Mike? Ya, kata ayah yang kaya perlahan-lahan, tetapi hanya sedikit orang yang menemukannya. Apa itu, tanya Mike? Itulah yang saya harap akan kalian temukan ketika kalian bekerja dan belajar bersama saya. Itu sebabnya saya menyingkirkan semua bentuk upah. Ada petunjuk, tanya Mike. Kami agak capek bekerja keras, apalagi tanpa imbalan apapun. Ya, yang pertama adalah mengatakan kebenaran, katanya. Selama ini kami tidak berbohong, kata saya. Saya tidak mengatakan kalian berbohong. Saya berkata untuk mengatakan kebenaran, katanya lagi. Kebenaran tentang apa, tanya saya. Tentang bagaimana perasaan kalian, katanya. Kalian tidak harus mengatakannya pada seseorang, hanya pada diri kalian sendiri. Maksud Bapak, orang-orang di lapangan ini, orang yang bekerja pada Bapak, Ibu Martin, mereka tidak melakukan hal itu, tanya saya. Saya meragukannya, katanya. Sebaliknya, mereka merasa takut bila tidak mempunyai uang. Bukannya menghadapi ketakutan itu, mereka malah bereaksi dan bukan berpikir. Mereka bertindak secara emosional dan tidak menggunakan kepala mereka, kata ayah yang kaya sambil menepuk kepala kami. Kemudian mereka mendapat sedikit hasil, dan emosi kegembiraan, hasrat, dan ketamakan kembali mengambil alih, dan lagi-lagi mereka bereaksi, bukan berpikir. Jadi emosi mereka yang berpikir, kata Mike. Tepat sekali, kata ayah yang kaya. Bukannya mengatakan kebenaran tentang apa yang mereka rasakan, mereka malah bertindak menurut perasaan mereka, sehingga tidak mampu berpikir. Mereka merasa takut, karena itu mereka pergi bekerja, dengan harapan bahwa uang akan meredakan ketakutan itu. Tetapi ternyata tidak. Ketakutan itu tetap menghantui mereka, dan karenanya mereka kembali bekerja. Lagi-lagi berharap bahwa uang akan menenangkan ketakutan mereka, dan ternyata tidak lagi. Ketakutan telah menjebak mereka untuk bekerja, memperoleh uang, bekerja, memperoleh uang, dengan harapan agar ketakutan itu pergi. Tetapi setiap hari ketika mereka bangun, ketakutan itu pun bangun bersama mereka. Bagi jutaan orang, ketakutan itu membuat mereka terjaga sepanjang malam, menyebabkan malam hari menjadi penuh kegalauan dan kecemasan. Karena itu mereka bangun dan pergi bekerja, dengan harapan upah yang mereka terima akan membunuh ketakutan yang menggerogoti jiwa mereka. Uang mengendalikan hidup mereka, dan mereka menolak untuk mengatakan kebenaran ini. Uang menguasai emosi mereka, dan karena itu juga menguasai jiwa mereka. Ayah saya yang kaya duduk terdiam, membiarkan kata-katanya mengendap. Mike dan saya mendengar apa yang dia katakan, tetapi tidak memahami sepenuhnya apa yang dia omongkan. Saya hanya tahu bahwa saya seringkali bertanya-tanya mengapa orang dewasa bergegas-gegas untuk bekerja. Kelihatannya tidak terlalu menyenangkan, dan mereka tidak pernah kelihatan begitu bahagia. Tetapi sesuatu memaksa mereka untuk tetap bergegas-gegas bekerja. Menyadari bahwa kami sangat hanyut dalam topik yang dia bicarakan, ayah saya yang kaya itu mengatakan, "Saya ingin kalian menghindari perangkap itu. Itu yang sungguh-sungguh ingin saya ajarkan pada kalian. Tidak hanya menjadi kaya, Karena menjadi kaya tidaklah memecahkan masalah. Kenapa tidak? Tanya saya kaget. Tidak, kekayaan tidak memecahkan masalah. Saya akan menjelaskan emosi yang lain, yaitu hasrat dan atau keinginan. Ada yang menyebutnya ketamakan, tapi saya lebih senang menyebutnya keinginan. Sangatlah wajar bila orang menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan. Jadi orang bekerja untuk uang karena keinginan. Mereka menginginkan uang untuk kesenangan yang mereka pikir bisa mereka beli. Tetapi kesenangan yang dibawa oleh uang seringkali tidak lama. Dan mereka pun segera menginginkan uang lebih banyak untuk mendapatkan kesenangan lebih banyak, kenikmatan lebih banyak, kenyamanan lebih banyak, dan keterjaminan lebih banyak. Karena itu mereka terus bekerja, mengira bahwa uang akan menenangkan jiwa mereka yang diganggu oleh rasa takut dan keinginan. Tetapi uang tidak dapat menenangkan jiwa. Apa orang kaya juga begitu? Orang kaya juga termasuk. Kenyataannya, alasan banyak orang kaya adalah kaya bukan karena keinginan, tetapi karena rasa takut. Sesungguhnya mereka berpikir bahwa uang dapat menyingkirkan rasa takut tidak memiliki uang, menjadi miskin, sehingga mereka menimbun bertonton uang hanya untuk mendapati bahwa ketakutan itu semakin parah. Mereka sekarang takut kehilangan uang. Saya mempunyai beberapa teman yang tetap bekerja keras sekalipun mereka mempunyai uang berlimpah. Saya tahu orang yang sekarang mempunyai uang jutaan dolar menjadi lebih takut ketimbang ketika mereka miskin. Mereka sangat ngeri kalau kehilangan semua uang mereka. Ketakutan yang mendorong mereka untuk menjadi kaya semakin buruk. Bagian jiwa mereka yang lemah dan miskin sesungguhnya menjerit lebih keras. Mereka tidak ingin kehilangan rumah yang besar, mobil yang mewah, kehidupan kelas atas yang telah dibeli dengan uang. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan dikatakan oleh teman-teman jika mereka kehilangan semua orang mereka dan jatuh miskin. Banyak yang secara emosional sedang merana, sedih dan neurotis, meskipun mereka kelihatan kaya dan mempunyai uang lebih. Kalau begitu, apakah orang miskin lebih bahagia? Tidak, saya kira tidak. Jawab ayah saya yang kaya. Menghindari uang itu sama gilanya seperti terikat pada uang. Sungguh aneh dan membingungkan. Kami menatap ayah yang kaya ini dengan minat yang amat besar, padahal sebelumnya kami mungkin akan mengabaikannya begitu saja. Dia mengeluarkan uang $1 dari sakunya dan memberi isyarat pada seorang lelaki tua. Melihat uang itu, lelaki yang ada di kejauhan itu segera datang, mengambil uang itu, berterima kasih dalam-dalamnya pada ayah saya yang kaya, dan langsung kelihatan sangat senang dengan nasib baiknya itu. Dia tidak jauh berbeda dengan kebanyakan karyawan saya, katanya. Saya telah bertemu dengan begitu banyak orang yang mengatakan, oh, saya tidak tertarik pada uang. Tapi mereka bekerja di suatu tempat selama 8 jam setiap harinya. Itu menyangkal kebenaran. Jika mereka memang tidak tertarik pada uang, lantas mengapa mereka bekerja? Pemikiran semacam itu mungkin lebih gila ketimbang seorang yang menimbun uang. Sementara saya duduk mendengarkan ayah saya yang kaya, pikiran saya melayang ke perkataan ayah saya sendiri yang jumlahnya tak terhitung. Saya tidak tertarik pada uang. Begitu sering dia mengucapkan perkataan itu. Dia juga membohongi dirinya dengan mengatakan, saya bekerja karena saya mencintai pekerjaan saya. Jadi apa yang mesti kami lakukan? Tanya saya. Tidak bekerja untuk uang sampai semua jejak ketakutan dan ketamakan menyingkir. Tidak, itu akan membuang-buang waktu saya, kata ayah yang kaya. Emosi adalah hal yang membuat kita manusiawi, membuat kita real. Kata emosi berarti energi dalam emosi atau gerakan. Bersikaplah jujur tentang emosimu, dan gunakan emosi dan pikiranmu untuk kepentinganmu, bukan untuk melawan dirimu. Wow, seru, baik. Jangan khawatir dengan apa yang barusan saya katakan. Itu akan masuk akal beberapa tahun lagi. Jadilah pengamat saja, bukan penentang terhadap emosimu. Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa emosi mereka yang berpikir. Emosi kalian adalah emosi kalian. Tetapi kalian harus belajar menjalankan pikiran kalian sendiri. Apakah Bapak bisa memberikan sebuah contoh? Tanya saya. Bisa, jawabnya. Ketika seorang mengatakan, saya harus mendapatkan pekerjaan, itu lebih emosinya yang yang melakukan pikiran itu. Ketakutan tidak mempunyai uang menghasilkan pikiran itu. Tetapi orang jelas membutuhkan uang jika mereka punya tagihan yang harus dibayar, kata saya. Mereka memang butuh uang, katanya sambil tersenyum. Apa yang mau saya katakan adalah bahwa rasa takut itulah yang terlalu sering menjalankan pikiran. Saya tidak mengerti, kata Mike. Contohnya begini, katanya, jika rasa takut tidak mempunyai cukup uang timbul, mereka tidak segera mencari pekerjaan sehingga dapat memperoleh sejumlah uang untuk mengusir ketakutan itu. Tetapi mereka malah bertanya pada diri mereka sendiri, apakah suatu pekerjaan akan merupakan pemecahan terbaik untuk rasa takut ini untuk jangka panjang? Menurut saya jawabannya adalah tidak. Terutama jika kalian meneliti masa hidup seseorang. Pekerjaan hanyalah solusi jangka pendek. Padahal masalah finansial adalah masalah seumur hidup. Tetapi ayah saya selalu mengatakan, teruslah sekolah, nilai ranking yang bagus, sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin, kata saya dengan bimbang. Ya, saya tahu dia mengatakan itu, kata ayah yang kaya sambil tersenyum. Kebanyakan orang menganjurkan itu, dan itu adalah gagasan yang baik bagi kebanyakan orang. Tetapi orang membuat anjuran itu terutama karena rasa takut. Maksud bapak ayah saya mengatakan itu karena dia takut? Ya, katanya. Dia sangat takut kalau-kalau kamu tidak akan mampu memperoleh uang dan tidak dapat masuk ke dalam masyarakat. Jangan salah tafsirkan saya. Dia mencintai kamu dan menginginkan yang terbaik untukmu. Dan saya kira ketakutannya dibenarkan. Pendidikan dan pekerjaan memang penting. Tetapi hal itu tidak menyelesaikan rasa takut. Kamu tahu bahwa rasa takut yang sama yang membuatnya bangun di pagi hari untuk memperoleh sejumlah uang adalah rasa takut yang menyebabkan dia begitu fanatik soal kamu harus ke sekolah. Jadi saran bapak apa? Tanya saya. Saya ingin mengajar kalian untuk mengetahui dan menguasai kekuatan uang. Tidak takut pada uang, ini tidak mereka ajarkan di sekolah. Jika kalian mempelajari hal ini, kalian akan menjadi budak uang. Akhirnya hal ini masuk akal juga. Dia menginginkan kami untuk memperluas pandangan kami. Untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh Bu Martin, karyawan-karyawannya, atau bahkan oleh ayah saya sendiri. Dia menggunakan contoh-contoh yang kedengarannya kejam pada saat itu. Tetapi saya tidak pernah melupakannya. Visi saya diperluas pada hari itu. Dan saya dapat mulai melihat perangkap yang menghalangi banyak orang. Kalian lihat, kita semua pada dasarnya adalah karyawan. Hanya saja kita bekerja pada tingkatan yang berbeda, kata ayah yang kaya. Saya hanya menginginkan agar kalian mempunyai kesempatan untuk menghindari perangkap itu. Perangkap itu disebabkan oleh dua emosi, ketakutan dan keinginan. Gunakan keduanya untuk kepentingan kalian, bukan untuk melawan kalian. Itu yang ingin saya ajarkan pada kalian. Saya tidak tertarik kalau hanya mengajar kalian menghasilkan setumpuk uang. Itu tidak akan menyelesaikan ketakutan atau keinginan. Jika kalian tidak terlebih dulu menyelesaikan masalah ketakutan dan keinginan ini, dan kalian menjadi kaya, kalian hanya akan menjadi seorang budak dengan upah yang tinggi. Jadi bagaimana kami menghindari perangkap itu, tanya saya. Sebab utama kemiskinan atau masalah finansial adalah ketakutan dan kebodohan atau ketidaktahuan, bukan soal ekonomi, pemerintah, atau orang kaya. Ketakutan dan ketidaktahuan yang dibebankan pada diri sendiri itulah yang membuat orang terus terjebak. Jadi kalian tetap pergi ke sekolah dan memperoleh gelar di perguruan tinggi, dan saya akan mengajar kalian bagaimana menjauhi perangkap itu. Sebagian dari teka-teki itu mulai terjawab. Ayah saya yang berpendidikan tinggi mempunyai pendidikan dan karakter yang bagus, tetapi sekolah tidak memberitahu dia bagaimana mengatasi uang atau ketakutannya. Menjadi jelas bahwa saya dapat belajar hal-hal yang berbeda dan penting dari dua ayah. Ayah sudah membicarakan soal rasa takut tidak mempunyai uang. Lantas bagaimana keinginan akan uang bisa mempengaruhi pikiran kita? Tanya Mike. Bagaimana perasaan kalian ketika saya menguji kalian dengan kenaikan upah? Apakah kalian memperhatikan bahwa keinginan kalian juga naik? Kami menganggukkan kepala. Dengan tidak menyerap pada emosi, kalian mampu menunda reaksi kalian dan berpikir. Itu yang paling penting. Kita akan selalu mempunyai emosi ketakutan dan keinginan. Mulai saat ini, sangatlah penting bagi kalian untuk menggunakan emosi itu untuk keuntungan kalian dan untuk jangka panjang. dan tidak begitu saja membiarkan emosi kalian memimpin kalian dengan mengendalikan pikiran kalian. Kebanyakan orang menggunakan ketakutan dan ketamakan melawan diri mereka sendiri. Itulah awal kebodohan. Kebanyakan orang menjalani hidup mereka dengan mengejar upah, membayar kenaikan, dan keterjaminan kerja karena emosi keinginan dan ketakutan. Tidak sungguh-sungguh mempertanyakan kemana pikiran yang digerakkan emosi itu menuntut mereka. Itu mirip gambar seekor keledai yang menarik sebuah gerobak, dengan si pemilik yang menjuntaikan sebuah wortel persis di depan hidung si keledai. Si pemilik keledai mungkin pergi kemana dia suka, tetapi keledai itu hanya mengejar sebuah ilusi. Besok hanya akan ada wortel lain untuk si keledai. Maksud ayah saat saya mulai membayangkan sebuah sarung tangan bisbol yang baru, permen, atau mainan, itu sama halnya dengan wortel bagi seekor keledai, tanya Mike. Ya, dan ketika kalian semakin tua, mainan kalian semakin mahal. Sebuah mobil baru, kapal baru, dan rumah besar membuat teman kalian terkesan, kata ayah yang kaya dengan tersenyum. Ketakutan mendorong kalian keluar pintu, dan keinginan berteriak memanggil kalian, mengajak kalian menuju batu karang. Itulah perangkap. Jadi apa jawabannya, tanya Mike. Apa yang mengintensifkan ketakutan dan keinginan adalah kebodohan. Itu sebabnya orang kaya dengan banyak uang sering mempunyai ketakutan lebih besar bila mereka semakin kaya. Uang adalah wortel, ilusi. Jika keledai dapat melihat seluruh gambaran itu, ia mungkin memikirkan kembali pilihannya untuk mengejar wortel. Ayah saya yang kaya terus menjelaskan bahwa kehidupan manusia adalah sebuah perjuangan antara kebodohan dan iluminasi. Dia menjelaskan bahwa setelah seseorang berhenti mencari informasi dan pengetahuan tentang dirinya, kebodohan pun mulai terjadi. Perjuangan itu adalah keputusan dari waktu ke waktu untuk belajar membuka atau menutup pikiran. Lihat, sekolah adalah sangat-sangat penting. Kalian pergi ke sekolah untuk belajar suatu keterampilan atau profesi agar menjadi anggota masyarakat yang bisa menyumbangkan sesuatu. Setiap kebudayaan membutuhkan guru, dokter, perawat, mekanik, artis, juru masak, usahawan, polisi, petugas pemadam kebakaran, tentara. Sekolah melatih mereka sehingga kebudayaan kita bisa maju dan berkembang, kata ayah yang kaya. Sayangnya bagi banyak orang, sekolah adalah akhir, bukan permulaan. Ada kesunyian yang panjang di antara kami. Ayah yang kaya tersenyum. Saya tidak memahami segala sesuatu yang dia katakan pada hari itu. Akan tetapi seperti hanya kebanyakan guru besar, yang kata-katanya terus mengajar selama bertahun-tahun, seringkali bahkan lama setelah mereka tiada, kata-kata ayah yang kaya masih saya ingat sampai hari ini. Saya telah bersikap sedikit kejam hari ini, kata ayah yang kaya. Kejam untuk suatu alasan. Saya ingin agar kalian selalu ingat akan percakapan ini. Saya ingin kalian selalu memikirkan Bu Martin. Saya ingin kalian selalu memikirkan keledai itu. Jangan pernah lupa, karena dua emosi kalian, ketakutan dan keinginan, bisa menuntun kalian ke dalam perangkap hidup yang paling besar. Jika kalian tidak menyadari hal itu mengendalikan pikiran kalian, menghabiskan hidup dalam ketakutan, tidak pernah menggali mimpi-mimpi kalian adalah kejam. Bekerja keras demi uang, berpikir bahwa uang akan membelikan hal-hal yang akan menyenangkan kalian adalah kejam juga. Terjaga di tengah malam karena ngeri tentang membayar rekening adalah cara yang mengerikan untuk hidup. Menjalani hidup dengan diatur oleh besarnya upah yang diterima bukanlah hidup yang sesungguhnya. Berpikir bahwa sebuah pekerjaan akan membuat kalian merasa terjamin sama artinya dengan berbohong pada diri kalian sendiri. Itu kejam, dan saya ingin kalian menghindari perangkap itu, jika mungkin. Saya sudah menyaksikan bagaimana uang menguasai hidup orang. Jangan biarkan hal itu terjadi pada kalian. Kalian jamkan baik-baik. Jangan sampai uang mengendalikan hidup kalian. Sebuah bola menggelinding di bawah meja kami. Ayah yang kaya mengambilnya dan melemparkannya kembali. Jadi apa hubungan kebodohan dengan ketamakan dan ketakutan? Tanya saya. Karena kebodohan atau ketidaktahuan tentang uang itulah yang menyebabkan begitu banyak ketamakan dan ketakutan, kata ayah yang kaya. Saya akan memberi kalian beberapa contoh. Seorang dokter karena menginginkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik, menaikkan tarifnya. Dengan menaikkan tarifnya, itu membuat biaya perawatan kesehatan menjadi lebih mahal bagi setiap orang. Hal itu paling menyakiti orang miskin. Maka orang miskin kesehatannya lebih buruk daripada mereka yang punya uang. Karena para dokter menaikkan tarif mereka, pengacara pun menaikkan tarif mereka. Karena tarif pengacara naik, guru sekolah pun menginginkan kenaikan, yang akhirnya menaikkan pajak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Segera setelah itu, akan ada jurang yang mengerikan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga kekacauan pun pecah dan peradaban besar lainnya akan runtuh. Peradaban besar runtuh ketika jurang antara yang punya dan yang punya atau yang kaya dan yang miskin sudah terlalu besar. Amerika ada di jalur yang sama. Sekali lagi membuktikan bahwa sejarah terulang kembali. Karena kita tidak belajar dari sejarah. Kita hanya mengingat tanggal dan nama sejarah, bukan pelajarannya. Bukankah harga-harga pun diandaikan naik? Tanya saya. Tidak. Dalam suatu masyarakat terdidik dengan pemerintah yang berjalan baik, harga seharusnya turun. Tentu saja, itu seringkali hanya benar dalam teori. Harga-harga naik karena ketamakan dan ketakutan yang disebabkan oleh kebodohan. Jika sekolah mengajar orang tentang uang, akan ada uang yang lebih banyak dan harga yang lebih rendah. Tapi sayangnya sekolah hanya berfokus pada mengajar orang untuk bekerja demi uang, bukan bagaimana memanfaatkan kekuatan uang. Tetapi kita kan mempunyai sekolah bisnis, tanya Mike. Bukankah ayah mendorong saya untuk mengambil sekolah bisnis untuk mendapatkan gelar master saya? Ya, kata ayah yang kaya. Tetapi terlalu sering sekolah bisnis melatih karyawan-karyawan yang merupakan juru hitung berotak udang yang canggih. Surga melarang juru hitung berotak udang mengambil alih bisnis. Yang mereka lakukan adalah melihat jumlah, memecat orang, dan mematikan bisnis. Saya tahu karena saya mempekerjakan juru hitung berotak udang. Yang mereka pikirkan hanya mengurangi biaya dan menaikkan harga, yang menyebabkan lebih banyak masalah. Menghitung memang penting. Saya berharap lebih banyak orang mengetahui hal itu. Tetapi ini pun bukan gambaran yang menyeluruh, tambahnya dengan marah. Jadi adakah jawabannya? Tanya Mike. Ya, kata ayah yang kaya. Belajarlah menggunakan emosi kalian untuk berpikir, bukan berpikir dengan emosi kalian. Ketika kalian menguasai emosi kalian, pertama-tama dengan menyetujui untuk bekerja tanpa upah apapun, saya tahu di situ ada harapan. Ketika kalian menahan lagi emosi kalian ketika saya menguji kalian dengan upah yang lebih tinggi, kalian belajar lagi untuk berpikir ketimbang diperintah secara emosional. Itu adalah langkah pertama. Mengapa langkah itu begitu penting? Tanya saya. Ya, terserah kalian untuk mengetahuinya. Jika kalian mau belajar, saya akan membawa kalian memasuki ladang yang penuh onak dan duri. Tempat di mana hampir setiap orang menghindarinya. Saya akan membawa kalian ke tempat di mana kebanyakan orang takut untuk pergi ke sana. Jika kalian pergi bersama saya, kalian akan melepaskan gagasan bekerja demi uang dan belajar untuk mempunyai uang yang bekerja untuk kalian. Apa yang akan kami peroleh bila kami pergi bersama Bapak? Kalau kami setuju untuk belajar dari Bapak, apa yang akan kami peroleh? Tanya saya. Sama seperti yang diperoleh si kancil, kata ayah yang kaya. Bebas dari boneka yang dilumuri ke tanangka, jebakan yang dipasang oleh Pak Tani. Apa ladang yang dipenuhi onak dan duri itu ada? Tanya saya. Ada, kata ayah yang kaya. Ladang berduri itu adalah ketakutan dan ketamakan kita. Berani memasuki ketakutan kita dan menghadapi ketamakan, kelemahan, dan kemelaratan kita adalah jalan keluar. Dan jalan keluar itu adalah melalui pikiran, dengan memilih pikiran-pikiran kita. Apa maksudnya memilih pikiran kita? Tanya Mike, bingung. Maksudnya, memilih apa yang kita pikirkan daripada bereaksi menurut emosi kita. Jangan cuma bangun dan pergi bekerja untuk memecahkan masalah kalian, hanya karena merasa takut kalau-kalau tidak mempunyai uang untuk membayar rekening atau utang. Berpikir jelas membutuhkan waktu untuk mengajukan sebuah pertanyaan pada diri kalian sendiri. Sebuah pertanyaan seperti, apakah bekerja lebih keras merupakan solusi terbaik untuk masalah ini? Kebanyakan orang begitu ngeri untuk mengatakan kebenaran pada diri mereka sendiri, bahwa mereka dikuasai ketakutan, sehingga mereka tidak dapat berpikir, apalagi keluar dari masalah mereka. Boneka yang dilumuri getah nangka mengalahkan mereka. Itulah yang saya maksudkan dengan memilih pikiran kita. Lalu kami harus bagaimana? Tanya Mike. Itulah yang saya akan ajarkan pada kalian. Saya akan mengajar kalian untuk mempunyai sebuah pilihan pemikiran untuk dipertimbangkan, ketimbang bereaksi secara tolol, seperti menengah kopi kalian dan lari keluar rumah. Ingat apa yang baru saya katakan. Pekerjaan hanya solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Kebanyakan orang hanya mempunyai satu masalah dalam pikirannya, dan itu jangka pendek. Berbagai rekening dan tagihan pada akhir bulan adalah boneka yang dilumuri ke tanah angka. Uang sekarang mengatur hidup mereka. Atau haruskah saya mengatakan rasa takut dan tidak tahu soal uang? Karena itu mereka berbuat sama seperti yang dulu dilakukan orang tua mereka. Bangun pagi setiap hari dan pergi bekerja untuk mencari uang. Tidak punya waktu untuk mengatakan, apakah ada cara lain? Sekarang emosi mereka menguasai pikiran, bukan kepala mereka. Bisakah ayah memberitahu perbedaan antara emosi yang berpikir dan kepala yang berpikir? Tanya Mike. Oh ya, saya mendengarnya sepanjang waktu, katanya. Saya mendengar hal seperti, memang setiap orang harus bekerja. Atau, orang kaya itu bajingan. Atau, aku akan mencari pekerjaan lain. Aku pantas mendapatkan kenaikan gaji. Kamu tidak bisa mempermainkan aku. Atau aku senang dengan pekerjaan ini karena terjamin. Dan bukan. Apakah ada sesuatu yang tidak saya pahami di sini? Saya memecahkan pikiran emosional dan memberi kalian waktu untuk berpikir secara jelas. Saya harus mengakui, ini adalah pelajaran besar yang tak boleh diabaikan. Mengetahui kapan seorang berbicara dari emosinya atau dari pikirannya yang jernih. Inilah pelajaran yang sangat membantu saya sepanjang hidup. Terutama ketika saya sendirilah orang yang berbicara dari reaksi dan bukan dari pikiran yang jernih. Ketika kami kembali ke toko, ayah yang kaya menjelaskan bahwa orang kaya sungguh-sungguh telah menghasilkan uang. Mereka tidak bekerja untuk uang. Dia terus menjelaskan bahwa ketika Mike dan saya sedang mengecek kepingan 5 sen dari timah, dengan mengira bahwa kami menghasilkan uang, kami sudah sangat dekat dengan cara berpikir orang kaya. Masalahnya adalah ilegal bagi kami untuk melakukan hal itu. Legal bagi pemerintah dan bank untuk melakukannya, tetapi tidak bagi kami. Dia menjelaskan bahwa ada cara-cara legal untuk menghasilkan uang dan ada cara-cara tidak legal. Ayah saya yang kaya terus menjelaskan bahwa orang kaya tahu bahwa uang adalah sebuah ilusi. Tidak ada bedanya dengan wortel bagi seekor keledai. Hanya karena ketakutan dan ketamakan, maka ilusi tentang uang dipegang oleh jutaan orang dengan berpikir bahwa uang itu real. Uang dikejar mati-matian. Hanya karena ilusi keyakinan dan kebodohan masa bahwa hal itu tetap dipegang. Kenyataannya, katanya, dalam banyak cara wortel si keledai lebih bernilai daripada uang. Dia membicarakan standar emas yang sedang berlangsung di Amerika dan bahwa setiap rekening atau tagihan dolar adalah sertifikat perak. Yang membuatnya prihatin adalah rumor bahwa suatu hari kami akan menyeleweng dari standar emas dan uang dolar kami tidak akan lagi menjadi sertifikat perak. Bila itu terjadi, anak-anakku, kepanikan besar akan terjadi. Hidup orang miskin, kelas menengah, dan orang bodoh akan hancur hanya karena mereka terus percaya bahwa uang adalah real dan bahwa perusahaan di mana mereka bekerja atau pemerintah akan mengurus nasib mereka. Kami sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan pada hari itu, tetapi dengan berjalannya waktu, hal itu semakin masuk akal. Melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Sewaktu dia naik ke atas truk pickup-nya, di luar toko swalayannya yang kecil dia mengatakan, "Teruslah bekerja, anak-anakku. Tetapi semakin cepat kalian melupakan kebutuhan akan upah yang kalian terima, semakin mudahlah kehidupan kalian nantinya. Teruslah memakai otak kalian. Bekerjalah secara cuma-cuma. Dan pikiran kalian akan segera menunjukkan pada kalian cara menghasilkan uang yang jauh melampaui apa yang pernah dapat saya bayarkan pada kalian. Kalian akan melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Banyak kesempatan ada di depan mata mereka. Sayangnya kebanyakan orang tidak pernah melihat kesempatan itu, karena mereka terobsesi untuk mencari uang dan jaminan keamanan. Jadi ya, hanya itu saja yang mereka dapatkan. Pada saat kalian melihat satu peluang, kalian akan melihatnya seumur hidup kalian. Pada saat kalian melakukan hal itu, saya akan mengajari kalian hal yang lain. Pelajarilah ini, dan kalian akan terhindar dari salah satu perangkap kehidupan yang paling besar. Kalian tidak akan pernah menyentuh boneka yang dilumuri getah nangka itu." Mike dan saya mengemasi barang kami dari toko dan pamit pada Bu Martin sambil melambaikan tangan. Kami pergi kembali ke taman, duduk di tempat yang sama, dan menghabiskan waktu beberapa jam untuk berpikir dan bertukar pikiran sambil ngobrol sana-sini. Kami menghabiskan minggu berikutnya di sekolah, berpikir dan berbicara. Selama 2 minggu lebih, kami terus berpikir, berbicara, dan bekerja tanpa upah. Pada akhir Sabtu yang kedua, saya kembali mengucapkan salam perpisahan pada Bu Martin dan memandangi rak buku komik dengan tatapan penuh kerinduan. Hal yang paling sulit karena tidak mendapatkan uang 30 sen setiap hari Sabtu adalah bahwa saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli buku-buku komik. Tiba-tiba, ketika Bu Martin mengucapkan salam perpisahan pada Mike dan saya melihat sesuatu yang sedang dia kerjakan yang sebelumnya tidak pernah saya lihat dia lakukan. Maksud saya melihat dia melakukannya, tapi saya tidak pernah memperhatikannya. Bu Martin sedang menggunting separuh halaman depan buku komik. Dia menyimpan bagian tersampul buku komik itu dan membuang sisanya ke dalam sebuah kotak besar berwarna coklat. Saya pun lantas menanyakan apa yang dilakukan terhadap buku-buku komik itu, dan dia menjawab, "Saya membuangnya. Saya mau mengembalikan sampul bagian atas buku komik itu kepada distributornya untuk mendapatkan kredit ketika dia datang kembali membawa komik-komik baru. Dia akan datang 1 jam lagi." Mike dan saya menunggu 1 jam. Sang distributor pun tiba dan saya bertanya apakah kami dapat memiliki buku-buku komik itu. Dia menjawab, "Kalian dapat memilikinya jika kalian bekerja untuk toko ini, dan tidak untuk dijual kembali." Bisnis kami pun cerah kembali. Ibu Mike mempunyai sebuah ruangan kosong di basement yang tidak digunakan. Kami membersihkannya dan menumpuk ratusan komik di ruang itu. Tak lama kemudian, perpustakaan buku komik kami segera dibuka untuk umum. Kami mempekerjakan adik perempuan Mike yang sedang belajar untuk menjadi kepala perpustakaan. Dia meminta 10 sen dari tiap anak yang masuk ke perpustakaan itu, yang dibuka dari jam 2.30 sampai 4.30 sore setiap hari setelah sekolah. Pelanggan, anak-anak tetangga, bisa membaca buku komik sebanyak mereka bisa dalam waktu 2 jam itu. Itu adalah tawaran bagus buat mereka karena harga buku komik 10 sen per eksemplarnya, sementara mereka bisa membaca 5 atau 6 buku dalam 2 jam. Adik Mike akan memeriksa setiap anak yang hendak keluar, untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa buku komik kami. Dia juga merawat buku-buku itu, mencatat beberapa anak yang datang setiap harinya, siapa saja mereka, dan komentar yang mungkin mereka sampaikan. Mike dan saya rata-rata mendapat $9.50 per minggu selama 3 bulan. Kami membayar adiknya $1 seminggu dan mengizinkan dia untuk membaca semua komik itu dengan cuma-cuma, yang jarang dia lakukan karena dia selalu belajar. Mike dan saya menjaga kesepakatan kami dengan bekerja di toko setiap hari Sabtu dan mengumpulkan komik dari toko lain. Kami memegang kesepakatan kami dengan si distributor dengan tidak menjual satu komik pun. Kami membakarnya bila sebuah komik sudah terlalu kumal dan rusak. Kami berusaha membuka sebuah kantor cabang, tetapi kami tidak pernah bisa menemukan seorang yang bisa kami andalkan dan percaya seperti adik Mike. Pada usia dini, kami sudah mengetahui betapa sulitnya untuk mendapatkan staf yang baik. 3 bulan setelah perpustakaan dibuka, terjadi sebuah perkelahian di ruangan itu. Beberapa pengacau dari lingkungan lain memaksakan cara mereka dan mulai perkelahian itu. Ayah Mike menyarankan agar kami menutup usaha itu. Maka bisnis buku komik kami pun ditutup, dan kami berhenti bekerja pada hari Sabtu di toko swalayan itu. Bagaimanapun juga, ayah saya yang kaya senang karena dia mempunyai hal-hal baru yang ingin diajarkan pada kami. Dia senang karena kami telah mempelajari pelajaran pertama kami dengan amat baik. Kami telah belajar untuk memiliki uang yang bekerja untuk kami. Dengan tidak dibayar atas kerja kami di toko, kami dipaksa untuk menggunakan imajinasi kami untuk mengidentifikasi peluang untuk menghasilkan uang. Dengan memulai bisnis kami sendiri, perpustakaan buku komik, kami menguasai masalah keuangan kami sendiri, tidak tergantung pada majikan. Bagian terbaik adalah bahwa bisnis kami menghasilkan uang untuk kami, bahkan ketika kami tidak hadir secara fisik di sana. Uang kami bekerja untuk kami. Ayah saya yang kaya tidak membayar kami dengan uang, tetapi memberi kami jauh lebih banyak.